isor nyuwun rasane padha wae. Alon-alon aja dibanterke, aja kesusu aku njaluk sing suwe. Manut sedelo apa suwe, aja lali opae mas. Manut alon-alon tak cekele, endang prene tak urute. Iki lo dek bosak mele giat dene, jempol singkir Sleo ini sore. Tak urute mas nganggo lengo kletik, jempol sikilmu ben pulih dadi manut tadi agak piye penake, isor nyuwun rasane podo wae. Alon-alon ojo dibanterke, penake ojo kesusu aku njaluk sing suwe.